Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ya ayuhal nasu attaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan kathira wa nisa'a wa attaqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham innallaha kana alaykum raqiba wa yaqullaha azza wa jal ya ayuhal ladhina amanu attaqullaha وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ويقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الإخوة رحمكم الله كنت لنجدكم نعم تبو النبوي berkata al-imam Ibnul Qayyim rahimahullah sebagaimana pembahasannya Hamadah Amin Abdul Rahman Amin Yusuf Amin Umar والعليا فيها الخاصيتان الخاصيتان الانضاج التليين ففيها الإنضاج والإخراج وهذا المرج يحتاج علاجه إلى هذين الأمرين طيب العليا بنتت بنتت بس دوا apa bola kemaluan al-khasiatan al-imdaj al-talyain fafiha al-imdaj wal-ikhraj hadzal marad penyakit ini irqun nisa atau irqun nasa maka membutuhkan itu bisa tulang ekor dan buntutnya tulang ekor dan buntutnya tapi enggak sembarang tulang ekor buntut domba, kambing yang paling bagus fitain syat al-arabiyah likillati huduriha kenapa dipilih oleh Rasulullah SAW syat al-arabiyah domba atau kambing pegunungan karena sedikit sekali campuran ya fudul makanan-makanan yang enggak bermanfaat. Kalau mungkin di kota dikasih biskuit. Kalau di kampung ini makanannya masih alami masih. Nah, sigar miqdariha kecil. Nah, kadar dari makanan yang jelek pengaruh kepada badannya. Kenapa? Kambing-kambing atau domba yang di kota itu biasanya rumput-rumputnya banyak banyak apa limbah karena makan rumputnya mati karena apa limbahnya bukan rumput tapi limbahnya pencemaran limbah di Badu di pedalaman di kampung ya walaupun mungkin ada limbah tapi nggak seperti di kota lebih parah. Walut jauh hariha, lebih segar, lebih lembut. Wa khasiat mar'aha liana tara'a syabal baral harah. Dan kekhususan orang yang menggembalanya atau kekhususan rumput-rumputnya, ladangnya, ya ladang atau rumput atau yang semisalnya khusus. Ashabul barra al-harah, padang, padang rumput yang luas, rumputan seperti syih, al-qaisum, nama rumput ini, nama ketumbuhan. Menahui dzalik dan yang semisalnya. Fa'adhi nabat, idha taghadha biha al-hayawan, sara fi lahmi min tab'a ba'lan yurakib taghiyatan biha. Yuksabuha, yuksibuha mazajan al-taf minha, walasya ma'aliyah. Karena apa? Hewan, domba atau kambing ketika dikasih rumputan yang masih segar, bunga-bungaan atau yang semisalnya, paisum, syih. Nah, maka dagingnya juga lembut. Dagingnya lembut. Ya. Taib. Inilah kehebatan ciptaan Allah, sempurnanya ciptaan Allah. Nah, ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala apa? Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan daging dari rumput, dari rumputan. Kalau kamu mau banyak daging, ya rumputnya juga, makanannya harus bagus. Kalau bisa rumput jadi daging, ya dimakan oleh hewan jadi daging. Artinya apa? Ya itu. Nah, memang kekuasaan Allah Azza wa Jal, ya kalau kita mungkin manusia di zaman sekarang atau di era-era sekarang, orang mau bikin apa, bikin apa, nggak bisa jadi daging. Kalau kita mau daging banyak, ya, ya hewannya dikasih makan. Hewan dikasih makan bukan pakai daging lagi, dengan yang mudah. So Allah berikan kemudahan. Terpikir gak? Apakah terpikir oleh kita bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kesempurnaannya? Dikasih daging domba, sapi atau yang lainnya, hewan-hewani. Nah, dengan makanan yang mudah. Coba bayangkan, kalau makanan domba atau makanan kambing itu apa? Yang susah. Ya susah jadi dagingnya, kurus. Bagaimana mau jadi daging? Makan aja gak ada bahan makanan. Allah kasih apa? Rumputan yang mudah dimakan oleh hewan, baik sapi, domba, kambing, kerbau dan yang semisalnya. Nah, Allah berikan kemudahan. Allah berikan kemudahan kepada manusia. Itu pun kalau di kota ya ada harganya zaman sekarang. Di desa pun sebenarnya ada harganya. Rumput, makanan ternak itu. Nah, coba bayangkan kalau setiap harinya rumput itu beli, nah ini kan akan memberatkan. Kalau dilepas di kampung misalnya, dilepas artinya tidak mengganggu yang lainnya, di kebun, padang pasir atau padang rumput yang luas. Nah, dibiarkan saja, tahu-tahu jadi daging. Padahal masih beberapa bulan lahir menjadi besar, proses tahunan. Al-Muhim, bagaimana Allah Subhanahu wa taala ya memberikan kemudahan kepada hambanya. Ya, Allah berikan kemudahan. Coba kalau kambing, domba, atau sapi atau yang semisalnya, makanannya harus burger, waduh harus ngantri dulu di McD atau Kentucky atau apa. Mudah, Allah berikan kemudahan. Cuman makan rumput jadi gede badannya, dagingnya. Itulah. Nah, Allah berikan kemudahan bagi hamba-hambanya. Termasuk kenapa dipilih domba Arabi, karena ya makanan masih bagus, masih segar, masih murni, masih tidak tercemar dan yang semisalnya. Lebih-lebih kalau ekor, tulang ekor ini yang paling lembut, dalam artian dari segi, nah, pengobatannya. Wadhuhur fi al-hadhin nabatat fil laban aqwa minhu fil laham. Adanya tumbuh-tumbuhan ini, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, lebih bisa menguatkan susu daripada dia apa? Pada daging. Walakin akan tapi secara kekhususan pada alyah, pada bokongnya atau pada tulang ekornya, ada kematangan tersendiri, ada kelembutan tersendiri yang tidak didapati pada susu, susu domba atau yang semisalnya. Wahada sama taqaddam anna adwiyata ghalibul umam wal bawadi hiya bil adwiyal mufradah. Dan ini sudah dijelaskan secara lewat, sudah dijelaskan secara umum dari umat-umat atau orang-orang terdahulu atau orang-orang badu, orang-orang pedalaman, mereka mengobati apa namanya penyakitnya dengan obat-obat mufradah, obat-obat yang tunggal. Dan ini dilakukan oleh para tabib orang-orang India, dari kalangan orang India. Biasanya India masyhur. Karena Ibnu Qayyim mengakui di sini. Nah, ini masyhur. Ya, Ibnu Qayyim rahimahullah mengakui di sini. Wa marum, adapun pengobatan orang Romawi, Yunani, mereka fokus kepada pengobatan murakkabah. Murakkabah itu kimia dan yang semisalnya. Wahum muttafiqun kullum ala anna min maharatut tabib an yudawi bil ghidha. Dan para tabib Yunani, Romawi, kuno mengakui, sepakat, orang yang paham, cerdas, ya tabib yang cerdas bisa mengobati penyakit dengan makanan. Mafhum, misalkan sakit jantung, paru-paru atau apa, ya kasih aja makanan yang menyehatkan jantung, makanan yang menyehatkan paru-paru. Dengan makanan, enggak perlu dengan ramuan yang itu tingkatannya memang lebih tinggi. In ajaza bil mufrad, kalau dia lemah tidak mampu mengobati penyakitnya dengan enam obat-obat yang tunggal, fa bima kana aqal tarkiban, maka diobati dengan ramuan yang lebih sedikit, tidak berat obatnya, bukan obat dosis tinggi atau berat. Ini bertahap di dalam menterapi, nggak bisa langsung. Khawatir apa? Kalau dia berlebihan maka overdosis, ini akan mengganggu yang lain, mengganggu yang lain. وقد تقدم أن غالب عادات العرب وأهل البوال والأمراض البسيطة فالأدوية البسيطة تناسبها dan sudah lewat secara global dari adat istiadat bangsa Arab orang-orang pedalaman ketika terkena penyakit yang mudah, gampang, ringan dikasih yang mudah juga obatnya, terapinya, penanganannya. Wahada li basatati agdiyatihim fil ghalib, karena apa? Makanan mereka ya ada semua tercukupi secara keumuman. Ketika penyakitnya komplikasi, kena jantung, kena ginjal, kena paru, kena apa, maka secara umum juga dengan ramuan. Faqal liman ma tahdutu an tarkib al-adwiya wa tanawwu'iha wa ikhtilafiha fakhtirat lahu al-adwiya al-murakkabah. Secara umum ketika sakitnya komplikasi banyak merembet kemana-mana, matah antar kiblat wa tanawwu'iha wa ikhtilafiha dengan berbagai macam jenis caranya, maka dipilih dengan obat-obat yang ramuan sifatnya. Artinya dimulai dari yang mudah dulu, mulah, gampang. Kalau enggak bisa naik lagi, kalau enggak bisa naik lagi. Nah, tapi biasanya masing-masing daerah, kota dan lain sebagainya berbeda-beda. Umur juga berbeda-beda. Nah, jadi disesuaikan yang mudah dulu, kemudian sedang dan yang berat. Allahul musta'an wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah.